Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azanillahu iyyakum. Baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung atau para pendengar Radio Roja, baik Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung untuk Bandung dan sekitarnya, Roja Pontianak, Roja Nang, Roja Berau, Roja Lampung, ikut menyiarkan ini, juga para onliner melalui streaming radio manapun, juga para pemirsa Roja TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid, yang pada pertemuan kita terakhir 3 pekan yang lalu kira-kira kita sudah selesai membahas penjelasan tentang sihir. Kita masuki bab baru, bab bayanu syai'in min anwa'is sihir, bab yang menjelaskan tentang beberapa jenis sihir. Berkata Imam Ahmad, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Auf an Hayyan bin Al-Ala, haddatsana Qatan ibn Qabiyyah an abihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala innal 'iyafata wat-tarqa wat-tiyarata min al-jibti. Kata Imam Ahmad, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Kata Muhammad bin Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Auf dari Hayyan bin Al-Ala. Kata Hayyan, telah mengabarkan kepada kami Qatan bin Qabiyyah dari bapaknya yaitu Qabiyyah, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iyafah, tarq dan tatayur termasuk al-jibtu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak, juga Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad, Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lain-lainnya, dan sanad hadis ini hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan 3 perbuatan yang termasuk al-jibtu. Makna al-jibtu adalah sihir. 3 perbuatan tersebut, pertama adalah al-iyafah. Iyafah itu bentuk masdar dari afa ya'ifu iyafatan. Makna iyafah adalah jazrub tayri litasya'um awit tafa'ul. melepaskan seekor burung untuk tasya'um dan tafa'ul. Tasya'um itu untuk menentukan kesialan, menduga-duga kesialan. Tafa'ul itu sebaliknya, keuntungan. Di kalangan orang Arab zaman dahulu ini dilakukan, dan melepaskan burung itu ada beberapa tujuan. Tujuan pertama, ada melepaskan burung dalam rangka berburu. Burungnya itu burung buruan, burung pemburu yang dilatih. Kalau masalah ini gak terlarang, boleh-boleh saja. Nah, yang kedua ini melepaskan burung untuk meramalkan kesialan atau keuntungan. Kalau ketika burung itu dilepaskan, dia terbangnya ke arah kiri, pertanda itu sial. Tapi kalau burung itu dilepaskan lalu terbangnya ke arah kanan, oh itu bakal untung. Tapi kalau ke depan atau ke belakang, wallahu a'lam, mungkin mereka mengulang atau sudah berhenti, mengulang dari awal. Jadi umpamanya mereka mau bepergian untuk kepentingan bisnis atau apapun, apakah bepergian tersebut menguntungkan atau tidak? Mereka meramalkan peruntungan mereka itu dengan melepaskan burung. Lihat kemana burung itu perginya atau terbang. Kalau ke kiri, oh ini bakal sial, akhirnya gak jadi perginya. Kalau umpamanya ke kanan, ah ini bakal untung, bakal bagus, akhirnya jadi pergi. Ini yang disebut dengan al-iyafah. Dan ini kata Nabi SAW termasuk al-jibtu. Al-jibtu itu salah satu jenis sihir. Kenapa disebut salah satu jenis sihir? Karena sudah diterangkan tentang definisi sihir di awal pembahasan tentang sihir adalah kullu ma kana khafiyus sabab, yaitu segala sesuatu yang sebab-sebabnya ini khafi. Khafi itu samar, enggak jelas. Segala perkara yang sebabnya samar atau tidak jelas itulah sihir. Ini termasuk sihir karena coba apa hubungannya lepasnya burung ke kanan atau ke kiri dengan peruntungan orang itu, nasib orang itu, sial atau untungnya orang itu, kan gak ada keterkaitan, samar sekali, gak diketahui. Maka itu termasuk salah satu di antara jenis sihir. Itu yang pertama, yaitu al-iyafah. Kedua, at-tarq. At-tarq maknanya adalah al-khattu yukhattu fil arad, garis yang dibuat digariskan di atas tanah. Wa ka'annahu min at-tariq, mungkin ini asalnya dari tariq. Tariq ini artinya jalan. Oleh karena itulah dibuat garis di tanah seolah-olah itu jalan yang akan dilalui, dan ini memiliki pengaruh kepada nasib orang. Biasanya yang banyak melakukan hal seperti ini adalah para wanita. Salah satu jenis praktek sihir dan praktek perdukunan adalah dengan membuat garis di atas tanah, yang wallahu alam bagaimana caranya garis itu bisa sampai kepada apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka maksud. Maka ini pun termasuk jenis sihir. Adapun kalau membuat garis di tanah untuk tujuan yang bukan seperti itu, Seperti menurut sebagian orang dibolehkannya membuat sutroh sholat dengan garis. Orang mau sholat di tempat terbuka, gak ada bangunan, gak ada pohon, gak ada apa-apa, gak ada batu, akhirnya dia buat sutroh dengan garis. Menurut sebagian ulama ada yang membolehkan karena ada hadis tentang hal itu, sekalipun hadisnya dhaif. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan membuat garis untuk sutra. Tapi yang rajih adalah yang memakai benda tertentu yang ketinggiannya minimal satu hasta. Tapi andai ada orang yang membuat sutra dengan garis, maka itu enggak termasuk pada perkara yang dilarang yang sedang kita bahas ini. Atau membuat garisnya bukan tujuan untuk meramal atau sebagai praktek sihir, maka gak apa-apa. Nabi SAW juga pernah mempraktekkan membuat garis di tanah, tapi untuk menjelaskan perkara kebenaran. Nabi SAW membuat satu garis lurus panjang, di kiri kanannya membuat garis-garis pendek. Lalu beliau menyatakan, hadza sabilullah wa hadhihi subul. Ini jalan Allah, maka ikuti jalan itu, sedangkan ini jalan-jalan setan, jangan kalian ikuti. Nabi menggambar begitu bukan dalam rangka untuk mempraktikkan sihir, bukan, untuk menjelaskan sebuah kebenaran. Jadi kalau membuat garis di tanah tidak dalam rangka mempraktekkan sihir atau mempraktekkan ramalan, maka enggak masalah. Sehingga yang dimaksud dengan tarq dalam hadis ini adalah membuat garis di tanah sebagai salah satu di antara praktek sihir atau praktek perdukunan atau praktek meramal. Dengan cara itu, bagaimanapun maksud yang ingin dicapai oleh ramalan itu, baik maksudnya mengetahui nasib seseorang besok atau rizkinya bagaimana besok atau sembuh atau tidak si sakit dengan apa ramalan garis itu, atau bagaimanapun maksud yang ingin dicapai, maka itu termasuk hal yang terlarang. Inilah at-tarq. Ketiga, at-tiyarah. Tiaroh artinya meramal juga dengan burung, berasal dari kata tatayyaroh. Tatayyaroh ini adalah meramalkan kesialan baik dengan melihat atau dengan mendengar, dengan penglihatan, dengan apa yang dia lihat atau dengan apa yang dia dengar. Sebagai contoh umpamanya, kalau seseorang pergi dari rumah, mau pergi, mau berangkat bisnis, lalu dia melihat ada burung menclok di atas genteng rumahnya, dia menyatakan itu pertanda sial. Akhirnya gak jadi. Atau mendengar suara burung tertentu, dan burung tertentu tersebut kalau bersuara memberikan isyarat akan ada kesialan atau musibah yang menimpa kalau orang itu tetap pergi. Akhirnya gak jadi pergi. Itu namanya tatoyur, meramal kesialan dengan burung. Itu awalnya. Tapi kemudian tatayur maknanya berkembang, tidak hanya dengan burung, tapi dengan selain burung juga. Umpamanya kalau begitu keluar dari rumah untuk pergi safar dalam rangka bisnis atau kepentingan dunia tertentu, begitu keluar rumah tiba-tiba melihat orang yang cacat, bertemu dengan orang yang cacat, baik dia pincang satu kakinya atau buta satu kakinya atau dua-duanya buta, pertanda oh ini sial kalau diteruskan. Akhirnya enggak jadi diteruskan, dia batalkan kepergiannya. Itu juga termasuk tatoyur yang terlarang. Termasuk tatoyur dengan waktu atau dengan tempat. Seperti umpamanya menganggap sial hari-hari tertentu. Sebagian orang ada yang menganggap sial terhadap hari Selasa umpamanya. Kalau mau bisnis, kalau mau usaha jangan hari Selasa, rugi lu umpamanya ya. Kalau mau menikah jangan bulan Safar, bakal amburadul itu apa namanya rumah tangganya. Kalau nikah jangan, kalau di kalangan orang Arab jangan bulan Syawal. Siapa yang nikah bulan Syawal bakal sial. Menimpakan kesialan kepada waktu. Itu juga sama dengan tatayur. Padahal oleh Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal. Padahal saat itu berkembang sebuah keyakinan siapa yang menikah bulan Syawal rumah tangganya akan berantakan. Siapa yang menikah bulan Syawal tidak akan beruntung, tidak akan bahagia. Maka itu ditepis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menikahi Aisyah di bulan Syawal. Lalu apa kata Aisyah? Ayyukunna kana ahdha indahu minni? Siapa sih di antara kalian hai para wanita yang lebih beruntung di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding saya? Di kalangan para wanita semua yang ada, wanita yang paling beruntung siapa? Wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan para wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa wanita atau istri Nabi yang paling beruntung, paling dicintai? Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilai? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Beliau menjawab, siapa? Aisyah. Kalau mereka bertanya lagi, wa minar rijal? Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Dijawab siapa? Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Aisyah lah wanita yang paling beruntung sejagat, menjadi pasangan bagi manusia termulia sejagat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan menjadi istri Nabi dunia sampai ke akhirat nanti. Padahal dinikahinya di bulan Syawal yang pada saat itu berkembang keyakinan siapa yang menikah bulan Syawal bakal sial, bakal gak akan bahagia. Dibantah semuanya itu oleh pernikahan Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi menimpakan kesialan kepada tempat waktu, kepada sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang disaksikan, itu termasuk tatoyur. Meramalkan kesialan dengan apapun. Kalau di kita, di Indonesia, terutama di Jawa yang saya tahu, saya nggak tahu kalau di luar Jawa. Ada tuh keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan burung. Kalau umpamanya ada burung tertentu yang bersuara, saya nggak tahu nama burungnya dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau daerah Jawa Barat, di orang Sunda, ada burung namanya sweet uncuing. Yang bunyinya itu sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, kayak gitu tuh. Apa kalau di Jawa atau di daerah lain? Saya enggak tahu. Kalau di sunnah namanya suitun suit. Oh, kalau itu ada pertanda akan ada yang mati. Lalu semua orang yang dengar takut siapa yang akan mati? Jangan-jangan saya. Jangan-jangan keluarga saya. Maka malam itu mereka melewati malam tersebut dengan penuh ketegangan. Karena percaya dengan keyakinan bahwa adanya burung tersebut memberi isyarat akan ada orang yang akan mati. Termasuk saya waktu kecil begitu, wah, ada suit unjing, waduh, takut jangan-jangan saya mati, atau ibu saya, atau ayah saya, atau siapa yang saya cintai. Tenang. Besoknya subuh semuanya lengkap ada, alhamdulillah. Siapa tetangga? Ternyata gak ada juga yang mati. Berpuluh-puluh kali itu. Itu juga tatoyul. Atau kalau ada suara burung, namanya juga saya gak tahu dalam bahasa Indonesia, bahasa Sundanya bebencek. Namanya begitu karena diambil dari suaranya, cek, cek, cek, cek, gitu. Oh, itu tandanya akan ada pencuri. Atau ada burung gagak, ada pertanda begini dan begitu. Ya, di beberapa daerah itu berkembang tatoyur. Padahal tidak ada penjelasan yang masuk akal. Apa hubungannya suara burung itu dengan kejadian yang akan terjadi? Ya, secara akal tidak bisa diterima. Kecuali kalau sudah diperiksa, begitu burung ada, seluruh udara yang kena burung itu mengandung racun yang berbahaya. Ah, kecuali kalau begitu, mungkin banyak yang mati, tapi ternyata enggak. Enggak ada penjelasan ilmiah yang masuk akal. Kalau kedatangan mereka berkaitan dengan perkara gaib, maka pasti ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya tentang kedatangan burung dan terdengarnya suara burung tadi berkaitan dengan nasib atau kematian seseorang. Enggak ada. Aspek gaibnya yang bersumber dari Quran Sunnah enggak ada keterangan. Aspek akalnya, logikanya juga gak masuk akal, gak masuk logika, gak logis. Gak ada hubungan antara burung itu dengan kematian atau nasib seseorang. Dan berpuluh atau beribu kali terbukti itu gak benar. Betapa seringnya suara burung-burung itu terdengar, gak ada kejadian apa-apa seperti yang diyakini banyak orang. Jadi itulah yang disebut dengan tatoyur, menimpakan kesialan kepada sesuatu di Indonesia atau malah mungkin di dunia. Ya, ada orang yang menimpakan kesialan kepada angka tertentu. Angka berapa? 13 biasanya ya. Angka 13 itu dianggap angka sial. Tapi anehnya kalau orang bilang celaka, bukan celaka 13, tapi celaka 12. Kenapa enggak angka sialnya 12, ya malah 13? Atau kalau memang angka sialnya 13, kenapa kalau nyebut celaka, celaka 12, enggak 13? Makanya kita lihat, di kalangan orang-orang yang dianggap berpikiran maju, modern gitu ya, banyak yang percaya kalau bangun apartemen atau gedung bertingkat sampai puluhan tingkat, pasti tingkat ke-13-nya dilewat. Dari 12 ngegajlok langsung ke 14. Kalau kita umpamanya nyari orang di hotel, kamar berapa? Kamar 13. Ini akan dapat. Dilihat 1, 2, 3, sampai 11, 12, lalu 13-nya gak ada, langsung ngegejlok 14. Itu menunjukkan keyakinan mereka tentang sialnya angka 13 itu masih kuat. Padahal coba secara logika, apa hubungannya 13 dengan nasib orang? Kalau itu kan ada unsur gaib, ada aspek gaib. Siapa yang tahu tentang hal gaib? Allah dan Rasulnya. Pasti ada pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya bahwa angka itu angka sial. Siapa yang pakai angka tersebut akan sial. Ini ternyata tidak ada. Maka kenapa kita harus percaya bahwa angka 13 sebagai angka sial? Meyakini angka 13 sebagai angka sial termasuk tatoyur, meramalkan kesialan. Dan itu termasuk perkara yang terlarang dan salah satu di antara jenis sihir. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti. Sesungguhnya iyafah, tarq dan tatayur termasuk al-jibtu. Al-jibtu maknanya adalah sihir. Dan itu terlarang. Sebagaimana terlarangnya sihir itu sendiri secara Islam, sebagaimana yang sudah kita terangkan pada bab sebelumnya. Berkata Al-Hasan, al-jibtu rannatus syaitan. Al-jibtu itu adalah suara syaitan. Maknanya wahyu syaitan. Maknanya adalah wahyu dari syaitan. Dan wahyu syaitan ini tertanam sebagai sebuah kepercayaan yang berurat akar dalam hati banyak orang. Wahyu setan dipercaya setengah mati, wahyu Allah tidak. Kalau umpamanya Allah menyatakan bahwa tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali rizkinya sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, nawahi Allah. Tapi banyak orang yang ragu, takut kelaparan, takut enggak dapat rezeki dan seterusnya. Kalau wahyu Allah menyatakan siapa orang yang berinfak di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya 10 kali lipat, 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai lebih daripada itu. Ini wahyu Allah. Tapi orang enggak percaya. Kalau saya infak sedekah, harta saya yang pasti berkurang dong. Sudah gitu akhirnya enggak berinfak, enggak bersedekah. Tidak diyakini itu wahyu Allah. Tapi ada datang wahyu setan yang sumbernya enggak jelas. Sumbernya jelas dari setan. Berkembang di tengah masyarakat menjadi sebuah keyakinan, yaitu al-iyafah, al-tarq dan tatayur, meramalkan kesialan terhadap sesuatu sebagai wahyu dari setan, maka langsung diterima oleh masyarakat sekalipun tidak ada alasan logis untuk menerimanya. Apa hubungannya angka 13 dengan kesialan? Apa hubungannya burung dengan kesialan? Apa hubungannya ketika seseorang mau berangkat melihat orang cacat menunjukkan oh ini bakal sial? Enggak ada alasan logis yang bisa diterima, tapi tetap itu tertanam sebagai sebuah keyakinan. Nah, oleh karena itulah maka itu terlarang. Dikatakan bahwa iyafah termasuk sihir, tatayur termasuk sihir, tarak juga termasuk sihir. Karena apa? Karena semua itu tidak ada asalnya. Semuanya itu penyebabnya samar, tidak bisa difahami oleh akal atau logika kita. dan tidak ada keterangan syariat dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang masalah itu, tapi tetap menjadi sebuah keyakinan. Maka segala sesuatu yang sebabnya samar, yang tidak ada hakikatnya, maka itulah yang disebut dengan sihir. Makanya ketiga perbuatan itu termasuk di antara jenis-jenis sihir berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti. Sesungguhnya al-iyafah, at-tarq dan tatayur, ketiga-tiganya termasuk al-jibtu. Makna al-jibtu adalah sihir. Inilah hadis yang pertama yang menjelaskan ketiga perkara tadi termasuk jenis sihir yang terlarang, yang tidak boleh diyakini oleh manusia. Hadis kedua, ini juga banyak nih di kalangan kaum muslimin, terutama anak-anak mudanya. Hadis ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ittabasa syu'batan minan nujum faqad ittabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittabasa. Iktabasa maknanya ta'allama. Siapa orang yang mempelajari syu'bah minan nujum? Syu'bah artinya ta'ifah. Ta'ifah itu sekelompok. Jamaknya syu'ubah, syu'ub, seperti ayat waja'alnakum syu'ubau wa qabail, surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, dan Allah telah menjadikan kalian syu'ubah, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Syu'ub mufradnya syu'bah, qabail mufradnya qabilah. Makna syu'bah artinya ta'ifah, kelompok. Jadi manit tabasa syu'batan minan nujum, siapa orang yang mempelajari sekelompok dari bintang. An-nujum maknanya bintang. Tapi ada tapi. Yang dimaksud bintang di sini bukan benda yang ada di atas langitnya. Karena itu susah bagaimana mempelajarinya kecuali dengan alat-alat modern sekarang ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu nujum. Atau yang dikenal dengan istilah ilmu perbintangan. Yang berupa menjadikan bintang sebagai petunjuk terhadap apa yang akan terjadi di muka bumi ini, yang akan menimpa kepada orang tertentu. Lalu diberi namalah bintang itu dengan nama-nama tertentu. Lalu dibatasilah bintang anu untuk waktu tertentu, bintang yang lain untuk waktu yang lain lagi. Lalu siapa orang yang lahir pada waktu tertentu, oh dia bintangnya bintang anu, nasibnya akan begini dan akan begitu. Bahasa kita sekarang apa? Zodiak ya, horoskop, ramalan bintang. Dan itu dilakukan oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang bergaya hidup modern, yang bersikap logis, yang selalu mendahulukan akal daripada keyakinan atau kepercayaan. Kepercayaan, keterangan agama tidak dipercaya. Tapi walaupun mengklaim dirinya bertindak logis, ya, yang selalu mendahulukan akal, yang menganggap dirinya modern, ternyata masih banyak yang percaya kepada ramalan bintang. Coba media mana di dunia ini yang tidak memuat ramalan bintang? Di koran ada, di majalah, di tabloid, di radio, di televisi, di internet, di HP masing-masing ada. Logikanya di mana? Apa pengaruhnya bintang tersebut dengan kejadian yang akan terjadi di alam jagat raya ini? Padahal semua yang terjadi di alam jagat raya ini seluruhnya berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebab-sebabnya diketahui, kadang-kadang tidak diketahui, tapi tak ada kaitannya dengan bintang. Umpamanya berdasarkan pengalaman puluhan tahun dari kehidupan kita, kita tahu kapan akan hujan dan kapan tidak. Kalau umpamanya sudah mendung-mendung gelap gitu ya, angin bertiup kencang gitu, matahari gak kelihatan, kemudian halilintar menyambar-nyambar, itu pertanda apa? Akan turun hujan. Ya apakah itu ramalan? Bukan, itu perkiraan berdasarkan pengalaman ribuan kali dari kehidupan kita. Kita sudah mengalami itu mungkin puluhan, ratusan atau ribuan kali. Tahu ini bakal hujan. Itu bukan ramalan. Itu perkiraan berdasarkan pengalaman. Apalagi kalau ada penjelasan ilmiah dari ilmu apa, astronomi. Melihat umpamanya arah angin ditambah dengan data yang diperoleh melalui satelit, melalui teknologi, oh ini biasanya kalau begini hujan, ya itu bukan ramalan, itu perhitungan. Boleh-boleh saja, itu gak masalah. Jadi kadang-kadang kita mengetahui proses dan apa yang akan terjadi berdasarkan pengalaman dan penelitian beribu-ribu kali, tapi tidak ada kaitannya dengan bintang. Siapa orang yang meyakini bahwa kejadian yang ada di alam itu karena bintang, orang itu telah beriman kepada bintang tapi kufur kepada Allah. Sebuah hadis yang diterima dari Zaid bin Khalid al-Juhani pada waktu Ghazwah Hudaybiyah. Ghazwah itu sebuah ekspedisi yang langsung dipimpin oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Kalau dipimpinnya oleh sahabat biasa disebutnya Sariyah. Kalau oleh Nabi, Ghazwah, baik perang ataupun tidak, disebut Ghazwah Hudaybiyah karena langsung dipimpin oleh Nabi. Walaupun gak ada perang Hudaybiyah, gak ada. Yang ada adalah perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Nabi waktu di Madinah mimpi bahwa beliau akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman untuk menunaikan haji. Saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang kafir. Lalu Nabi dengan 1400 orang sahabat pergi ke Mekah untuk berhaji. Tidak membawa persenjataan perang kecuali pedang untuk menyembelih aja gitu. Bukan menyembelih orang kafir, menyembelih unta sapi sebagai udhiyah nantinya waktu hajinya. Sudah berangkat. Sampai di lembah namanya Hudaybiyah, beliau mengutus dulu orang minta izin mau masuk, yang diutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terjadi perjanjian yang super alot dan sengaja diperpanjang oleh orang kafir itu, dialog sama Utsman seolah-olah Utsman ini disandra, padahal tidak. Selama dialog disebar isu Utsman sudah dibunuh, isu ini sampai ke Nabi SAW, langsung beliau mengumpulkan sahabatnya banyak demi menuntut balas darah Utsman. Bayatnya di bawah sebuah pohon, dikenal dengan sebutan apa? Bayat Ridwan. Tapi mata-mata Quraisy melihat itu takut dilepas Utsman, nggak jadi perangnya. Lalu datang utusan orang Quraisy, lalu terjadilah apa yang disebut dengan Perjanjian Hudaibiyah. Nah, ketika Nabi di Hudaibiyah, dijelaskan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani, shallabina Rasul sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin ala ithri sama'in min al-lail. Faqal qala Allah ta'ala, asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Faman qala mutirna binau kada wa kada, fa innahu kafirun bi mu'minun bil kawkib. Wa man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati, fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkib. Kata Zaid bin Khalid al-Juhani, Rasul SAW sholat bersama kami di suatu malam, dan dimaksud sholat subuh, masih gelap, di atas tanah basah bekas hujan tadi malam. Tadi malamnya hujan, jadi mereka sholat di atas tanah yang basah. Tapi gak jeblok kayak di kita, karena bukan tanah, yaitu apa? Pasir ya, gak lengket. Selesai sholat, Nabi SAW berkata, Allah Ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Pagi ini ada di kalangan hamba-hambaku yang iman kepadaku, ada juga yang kafir kepadaku. Maka siapa orang yang berkata bahwa kita sudah diberi hujan oleh bintang anu, maknanya hujan itu turun karena sebab bintang-bintang. Meyakini bintang itu ada dampak, ada pengaruh terhadap kejadian di alam dunia, termasuk kejadian hujan. Hujan itu karena bintang. Siapa yang berkata bahwa kita baru saja diberi hujan oleh bintang anu dan bintang anu, maka orang itu telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Tapi siapa orang yang berkata kita baru saja diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka orang itu orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Ini menunjukkan punya keyakinan bahwa bintang berpengaruh terhadap kejadian yang ada di alam dunia, di muka bumi, merupakan bentuk kekufuran kepada Allah SWT. Maka wajib kita yakin, apapun yang terjadi di muka bumi itu karena kehendak Allah. Allah yang mengatur, bukan karena bintang-bintang yang ada di atas langit ini. Bukan sama sekali. Itu karena karunia Allah, karena rahmat Allah SWT. Apapun yang terjadi, gempa bumi ke, tsunami ke, hujan, kemarau atau apapun, bukan disebabkan karena bintang, tapi Allah yang mengatur. Terlebih lagi orang tambah jauh dari hal itu, yaitu apa? Ada keyakinan bintang pun mempunyai pengaruh terhadap harga-harga yang berkembang di muka bumi. Harga LPG itu naik tuh karena bintang tuh. Ada yang begitu. Tapi turun lagi karena bintang juga. Umpamanya begitu. Naik turun falas terhadap rupiah. Naik turun harga-harga sembako itu dipengaruhi oleh kondisi bintang. Ada yang berkeyakinan begitu. Coba logika mana yang bisa menerima? Kalau mereka bilang ini bukan urusan logika, ini urusan masalah gaib. Kalau masalah gaib harus ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, Quran atau hadis. Ada enggak? Ini enggak ada dalam Quran dalam hadis, tapi ada bisikan dari yang gaib. Yang gaib yang dimaksud pasti siapa? Syaitan. Bisikan dari syaitan itu tipuan. Mereka itu musuh yang nyata bagi kita. Tujuannya menjerumuskan kita menjadi teman mereka dan neraka kelak. Yang begitu bisikan dari musuh kok diterima, dipercaya? Para Allah menyatakan, innahum lakum adu, innahu lakum adu. Syaitan itu musuh yang nyata mereka. Allah menyatakan, fattakhidhuhu aduwa, jadikan, anggap, perlakukan syaitan itu sebagai musuh, bukan sebagai sumber informasi. Saya dapat bisikan dari gaib bahwa harga akan begini berdasarkan bintang anubiana itu, maka itu informasi dari syaitan laknatullahi alaih. Kalau bisikan itu benar ada, tapi kalau enggak benar, enggak ada, itu mah ngarang-ngarang orang tersebut saja. Ya. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwa bintang memiliki pengaruh terhadap apa yang akan terjadi di muka bumi. Termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, beliau menyampaikan Allah telah berfirman, pagi ini ada di antara hamba-Ku yang beriman kepada-Ku, ada juga yang kafir. Siapa yang beriman kepada Allah? Yaitu orang yang menyatakan kita baru saja diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Orang itu iman kepada-Ku, kata Allah azza wa jalla. Tapi orang yang kafir menyatakan kita baru saja diberi hujan karena bintang anu dan bintang anu, maka orang tersebut sudah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang. Tuhannya itu bintang. Dan ini syirik. Padahal bintang tidak memiliki pengaruh terhadap hujan, terhadap angin, terhadap harga-harga, terhadap kejadian-kejadian yang menimpa manusia atau alam di muka bumi ini, sama sekali tidak ada. Ilmu nujum atau ilmu perbintangan ada dua macam. Macam yang pertama disebut ilmu takdir. Takdir itu efek. Takdir itu pengaruh. Maknanya keadaan bintang punya pengaruh terhadap apa yang terjadi di muka bumi. Nah, orang menghitung-hitung itu. Ilmu yang seperti itu disebut ilmu nujum. Dan ini haram dan batil. Keharamannya ditegaskan oleh Nabi sallallahu salam dalam hadis yang sedang kita bahas ini, man yaktabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Siapa orang yang mempelajari sekelompok bintang, maknanya mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan. Dan ilmu perbintangan yang dimaksud tadi adalah ilmu yang mengotak-ngatik seolah-olah bintang punya pengaruh terhadap kejadian di muka bumi. Itu ilmu nujum. Orang itu berarti telah mempelajari ilmu sihir. Ilmu perbintangan, ilmu nujum, ilmu ramalan bintang, zodiak, horoskop dan yang sejenisnya termasuk bagian dari ilmu sihir. Karena apa? Karena penyebabnya khafi. Khafi itu apa? Samar. Enggak masuk akal apa pengaruhnya bintang dengan nasib. Apa pengaruhnya orang yang lahir bulan Januari tanggal sekian sampai tanggal sekian bintangnya Capricorn Januari kan? Capricorn, hafal, tebak-tebak bahwa nasibnya minggu ini gitu ya. Orang yang bintangnya Capricorn minggu ini rezekinya agak lumayan, cuma hubungan asmara memburuk. Kan ada ya, dipercaya enggak? Banyak yang percaya. Buktinya itu bohong, buktinya itu palsu, buktinya itu enggak benar apa? Coba kumpulkan 10 orang yang bintangnya sama. Nasibnya sama enggak? Beda-beda tuh. Coba umpamanya yang kelahiran Januari, bintangnya Capricorn, semuanya kumpul. Gimana nasibnya minggu ini? Sama enggak persis semuanya seperti yang diramalkan dalam bintang ini? Beda-beda ternyata. Oleh karena itulah maka itu menjadi bukti dustanya hal tersebut. Dan tidak ada keterangan ilmiah apa pengaruhnya kalau lahir bulan anu tanggal sekian, minggu ini akan begini, begini, begini. Dari mana tahunya? Apa penjelasan ilmiahnya? Apa penjelasan logisnya? Gak ada sama sekali. Lalu apa penyebabnya? Samar. Nah yang samar inilah yang disebut dengan sihir. Siapa yang mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu horoskop, ilmu zodiak, ramalan dengan bintang, berarti orang tersebut telah mempelajari ilmu sihir. Dan hadis yang menyatakan demikian, pertama hadis yang tadi, hadis yang menyatakan setelah Nabi sholat subuh, malamnya hujan, Nabi berkata, Allah berfirman, pagi ini ada orang di kalangan hambaku yang beriman kepadaku, ada juga yang kafir. Yang kafir adalah orang yang menyatakan kita dituruni hujan oleh bintang anu dan bintang anu. Seolah-olah peristiwa yang terjadi di alam, di muka bumi, dipengaruhi atau ditentukan oleh bintang. Dia kafir kepada Allah SWT. Makanya orang seperti itu termasuk orang yang mempelajari ilmu sihir. Kedua, Nabi bersabda ketika terjadi gerhana matahari total di zamannya. Ketika itu terjadi bersamaan dengan peristiwa duka yang dialami oleh Nabi SAW berupa apa? Meninggalnya Ibrahim, putra tercinta Nabi SAW. Usianya 1,5 tahun. Lagi lucu-lucunya. Orang Sunda bilang menuju jadi kembang buruan. Bunga halaman. Kembang buruan secara bahasa artinya bunga halaman. Kembang itu bunga, buruan itu halaman rumah. Kembang buruan artinya sesuatu yang dianggap menjadi penghibur dan penyegar suasana. Coba kalau di halaman rumah kita ada bunga yang segar, suasananya enak, harum gitu, fresh, segar gitu. Nah, kayaknya adanya anak yang lucu bikin gemes begitu ketawa disebut kembang buruan, penyegar suasana. Semua orang yang punya anak segede itu, sekecil itu, lagi lucu-lucunya, pasti gemes sayang. Tiba-tiba meninggal. Sedih Nabi selesai. Sampai menangis beliau. Para sahabat juga ikut menangis. Pengasuh Ibrahim, walaupun bukan adiknya, bukan kakaknya, gak ada hubungan saudara, sampai menjerit di hadapan Nabi, meratap berteriak. Oleh Nabi langsung ditegur. Itu bukan ajaranku. Lagi sedih-sedih begitu, tiba-tiba alam pun ikut gelap. Ternyata kejadian apa? Gerhana matahari. Para sahabat menyangka terjadinya gerhana matahari berkaitan dengan kematian Ibrahim. Hebatnya Nabi SAW gitu ya, dalam pandangan mereka. Sampai ketika beliau bersedih, alam pun ikut bersedih. Sampai gelap. Tapi ini dibantah oleh Nabi SAW. Beliau segera mengajak orang-orang ke masjid untuk sholat gerhana. Lalu setelah itu berkhutbah, beliau menyatakan innahuma ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tidaklah matahari dan bulan mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Enggak. Jadi terjadinya gerhana bersamaan dengan meninggalnya Ibrahim cuma apa? Cuma kebetulan. Enggak ada hubungan sebab akibat antara matinya Ibrahim dengan gerhana. Enggak. Apa yang terjadi pada matahari dan bulan sebenarnya enggak berpengaruh terhadap nasib manusia, berpengaruh kepada keadaan alam. Ya, jadi gelap, ya, ya. Cuma itu, mungkin juga ada pengaruh-pengaruh gravitasi, pengaruh pasang surutnya laut gitu ya, dan itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena apa? Karena perubahan jarak antara bulan, matahari dan bumi itu ya mungkin. Tapi terhadap nasib manusia tidak ada kaitan sama sekali. Oleh karena itulah, maka ilmu nujum, ilmu perbintangan yang berisi ramalan dengan keyakinan bahwa posisi bintang, keadaan bintang berpengaruh kepada kejadian yang terjadi di muka bumi, merupakan sesuatu yang terlarang. Itu ilmu takdir yang pertama. Itu ilmu perbintangan yang pertama, ilmu takdir. Kedua, ilmu tasyir. Ilmu tasyir inilah yang dibolehkan. Apa yang dimaksud dengan ilmu tasyir dari sayyara? Yusayyiru tasyiran. Maknanya adalah bintang dan benda-benda langit di atas dijadikan petunjuk bagi arah dan waktu. Boleh enggak ini? Boleh. Kita berada di sebuah tempat yang kita enggak tahu, asing. Mana arah barat, timur, utara, selatan enggak tahu, kecuali dengan melihat apa? Matahari. Bagi orang yang ada di Indonesia tinggal lihat jam, jam 5. Matahari ada di mana? Di sana. Oh, berarti itu daerah arah apa? Barat. Kalau bagi orang Indonesia. Bagi semua orang ya. Bagi semua orang. Kalau orang Eropa, matahari terbitnya di mana? Di barat atau timur? Tenggelamnya? Sama di barat juga ya. Sama di barat juga. Kan mataharinya sama itu-itu juga. Matahari orang Indonesia dengan matahari orang Eropa sama enggak? Sama itu-itu juga. Jadi kalau adanya bulan, adanya bintang, adanya matahari dijadikan petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk menentukan arah. Untuk menentukan waktu. Maka ya ini boleh dan manfaat. Bahkan ditetapkannya waktu sholat, waktu awal saum, waktu berbuka saum dilihat dari kedudukan matahari terhadap bumi. Sholat umpamanya zuhur dilakukan pas ketika matahari ada di tengah-tengah. Setelah di tengah-tengah, belok sedikit yang namanya zawal, masuk zuhur tuh. Kalau pas di tengah-tengah, jangan sholat, haram. Tapi pas tergelincir, pas belok ya ke arah barat, maka baru masuk waktu zuhur. Sholat asar dilakukan ketika posisi matahari membentuk bayangan yang tinggi atau panjangnya bayangan sama dengan tinggi atau panjangnya benda yang menghasilkan bayangan itu. Dan itu dilihat dari kedudukan matahari. Waktu maghrib dilakukan ketika apa? Ketika matahari sudah terbenam dan ditandai dengan munculnya syafaq merah, mega merah. Baru, nah, jadi matahari dijadikan sebagai apa? Sebagai petunjuk untuk menetapkan waktu-waktu sholat, menetapkan waktu berbuka saum, waktu awal saum, menetapkan arah dan seterusnya. Maka ini boleh dan bagus dan harus, dan ini dikukuhkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak Al-Quran. Di antaranya An-Nahl ayat 16 menyatakan wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mengambil petunjuk. Maksud mengambil petunjuk di sini adalah mengambil petunjuk arah dan waktu. Para nelayan tuh ketika berlayar di lautan, mereka tahu waktu, mereka tahu arah. Dari mana? Dari posisi bintang-bintang yang ada di langit. Kita mah gak akan tahu ilmunya, arahnya mana, barat, timur, utara, selatan mana, bintang yang menunjuk ke mana. Kita mah yang gak peduli gak akan tahu. Tapi para nelayan yang seharian yang demikian tahu. Dengan adanya bintang, tahu waktu. Dengan adanya bintang, tahu arah. Kalau ilmu ini seperti itu disebut ilmu tasyir, maka dibolehkan. Oleh karena itu, kita harus bisa memilah dan memilih ilmu yang berkaitan dengan perbintangan, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkannya kita jauhi sejauh-jauhnya, dan yang dibolehkannya boleh untuk kita pelajari untuk memberikan manfaat bagi perkara-perkara tertentu. Inilah penjelasan tentang bab ini. Kelanjutan penjelasan bab ini akan kita terangkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini karena waktu untuk merangkan sudah habis, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada akhi Fawas di studio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dimanapun. Alhamdulillah, silakan Fawas. Terima kasih kepada saudara Asmara yang bahasa yang telah disampaikan. Sebelum kesempatan saya coba kita masuk ke sesi penjawab, silakan Anda bisa hubungi kami nomor 0823 1777 6543. Untuk nomor kami pertama, kami coba sapa. Halo. Waalaikumsalam. Silakan. Kalau aman di pada rumah Bapak, teruskan seluruhnya dan seluruh Bapak ada berikutnya agar tidak menjadi lebih baik. Sedangkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Sebelumnya saya memperkenalkan kita pelajaran awam atau karena perkataan tertentu dalam sihir dan juga itu dapat semangat. Ya. Yang kedua, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa prosedur itu sudah diberitakan dan berakar sebenarnya khususnya di Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Fawas, yang kedua apa barusan, bisa diulang? Iya, beliau bertanya bagaimana masyarakat sikap tegas dan cakap untuk memberikan masukan dan sikap masyarakat terhadap perubahan yang begitu banyak bersaing masyarakat kita. Faktor apa? Yuk. Tatayur. Oh, tatayur. Iya. Kayak. Pak Utama di Padalarang, barakallahu fiik. Tadi pagi juga Pak Utama masuk sampai dua kali bertanya di Radio Raja Bandung ketika membahas kitab Riyadhus Shalihin pakai bahasa Sunda ya. Sekarang masuk lagi, beruntung banget. Pertama, bagaimana dengan ilmu tenaga dalam atau ilmu pernafasan? Pernafasan termasuk salah satu di antara ritual agama lain. Agama Buddha, agama Hindu, agama lama di Tibet, mereka melakukan ibadah. Salah satu cara ibadahnya itu adalah dengan cara mengatur pernafasan. Diistilahkan bertapa atau bersemedi adalah dengan memadukan beberapa hal. Hal pertama, mengosongkan pikiran. Yang keduanya, mengatur nafas dengan tata cara pengaturan tertentu. Itulah bagian yang tak terpisahkan dari ritual mereka. Yang kemudian ini memberi dampak secara fisik. Secara fisik kepada tubuh sehat atau kuat dan melahirkan tenaga ekstra yang di luar nalar manusia yang disebut dengan tenaga dalam. Sebagian orang ada yang menyebut dengan sebutan krah. Dan ilmu yang mempelajarinya disebut krahtologi. Sebagian lagi ada yang menyebut dengan sebutan tenaga prana. Ada lagi juga yang menyebut dengan sebutan tenaga dalam seperti yang umumnya dikenal orang. Semua cara mempelajarinya dasarnya sama, yaitu mengatur nafas dengan cara pengaturan tertentu dan melakukan gerakan-gerakan tertentu secara fisik, tapi gerakan tersebut bukan memukul, menangkis atau menghindar, tapi gerakan tersebut dengan menggesek-gesekkan sebagian anggota tubuh ke badan, menggesekkan tangan ke rusuk, melakukan gerakan tangan tertentu lalu digesekkan ke badan. Ketika melangkah, si kaki juga gak boleh mengangkat, tapi harus napak di tanah, bergeser sambil menahan nafas dalam hitungan tertentu, dalam bilangan tertentu. Itu umumnya begitu, seluruh ilmu tenaga dalam seperti itu. Walaupun jurusnya sedikit bervariasi gerakannya, tapi prinsipnya cara ngatur nafasnya dan menggesek-gesekkan tangan ke tubuh serta si kaki ke tanah semuanya sama. Nah, itu dari ritual agama lain. Termasuk dari sana ada orang yang mengambil metodologi pernafasan hanya untuk kesehatannya semata-mata, seperti yang dipraktekan dalam ilmu yoga. Yang diambil apa? Konsentrasi dan kesehatan, kebugaran. Tapi asalnya sama, itu ritual dari agama lain. Nah, jangankan ritual agama lain, ritual dari ajaran Islam, tapi dilakukan secara keliru, menyimpang dari sunnah Rasul SAW, setan datang terlibat untuk memberikan ruh kehusuan. Siapa orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebuah kebidaahan, maka setan akan menghembuskan ruh kehusuan, akan memberikan keluar biasaan, baik khusyuk, kuat, tenang, dan seterusnya. Itu dalam ajaran Islam, apalagi agama lain. Siapa orang yang melakukan ritual agama lain, oh, setan demen banget. Agar orang itu betah dalam ritual itu, diberi hal-hal yang luar biasa. Salah satu diantaranya bisa melayang, gitu ya. Salah satu diantaranya umpamanya bisa kalau diserang, yang nyerangnya apa? Mental. Kalau saya terus terang sampai sekarang gak percaya itu mental. Mungkin itu apa? Acting. Karena apa? Karena di perguruan seperti itu berkembang ya sebuah sikap yang berbau gengsi. Apa gengsinya? Orang kalau dianggap oleh gurunya tenaganya sudah gede, bangga di hadapan sesama murid yang lainnya, tenaga dalamnya. Lalu nih, sebagai tanda bahwa tenaga dalamnya sudah muncul atau gede, jadi kalau diserangkan kepada orang yang lebih tinggi mental, itu menunjukkan tenaga dalamnya sudah ada. Makin sensitif mentalnya, makin keras, makin gede tenaga dalamnya. Dan itu menjadi kebanggaan. Jadi kalau orang pas nyerang ternyata kena, gak mental, oh ini belum punya tenaga dalam ini, malu dia. Makanya banyak yang pura-pura nyerang begitu pun terbentang jauh para ekte. Terus terang saja saya nggak percaya tuh. Jadi kalau ada orang yang kayak begitu ya, sok saya serang akan mentah. Saya ingin nyoba nyerang. Cuma kalau umpamanya ternyata terbentang nanti, baru kita akan selidiki kenapa terbentang. Apakah kepleset atau gimana ya? Tapi mau terbentang mau tidak, mau muncul tenaga dalam itu mau tidak, dilihat dari esensinya itu diambil dari ritual agama lain. Maka tidak boleh. Jangankan mengambil ritual agama lain, menyerupai saja sudah tidak boleh. Nabi menyatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Itu dalam urusan dunia apalagi agama. Siapa orang yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, orang itu termasuk golongan kaum itu. Dalam urusan dunia begitu, apalagi dalam meniru dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Itu cara ibadah mereka, jangan dilakukan. Walaupun manfaatnya katakanlah besar, sehat, kuat gitu ya. Tapi kalau itu terlarang secara syar'i, jangan. Jangan dilakukan. Berdasarkan hal itulah, maka apabila ada di antara ikhwan kita, saudara kita yang sekarang masih belajar itu, saya sarankan untuk segera dihentikan. Apa efek buruknya? Banyak. Itu bisa menjurus kepada sihir, kepada perbuatan syirik. Di mana perbuatan syiriknya? Mereka melogikakan tenaga dalam. Mereka bilang tenaga dalam itu disebut dengan krah. Yang di dalam setiap diri manusia itu ada. Cuma gak terlatih krahnya, tenaga dalamnya itu di dalam permukaan kulit. Gak keluar tuh. Tapi dalam kondisi tertentu ketika marah banget, ketika takut banget, ketika gugup banget, adrenalinnya, kadar adrenalin dalam darahnya meningkat, maka kekuatan itu tiba-tiba muncul, kerahnya itu tiba-tiba membesar gitu. Dalam keadaan seperti itu dia bisa loncat tinggi. Dalam keadaan seperti itu dia bisa mengangkat barang berat. Seorang umpamanya akhwat anggur, pakai jilbab, berjalan mau ke pengajian, tiba-tiba ada gogom, tahu gogom? Kaleb. Nah, mendekat, dia takut, lari si gogom itu mengejar. Dalam keadaan mengejar begitu, dia lari, ada pagar 2 meter, dia loncat. Dia enggak sadar bisa pecah. Ya. Kata mereka itu karena kerahnya keluar, dan kalau sudah keluar dia bisa seperti itu. Lalu mereka bilang, nah sekarang kita melatih agar krah itu bisa kita kendalikan tanpa harus emosi. Lahirlah cara tadi, jurus-jurus tadi. Ngatur nafas dan pakai gerakan-gerakan tertentu, maka keluar. Lambat laun si krah ini bisa disalurkan. Disalurkan ke apa? Ke benda, ke cincin. Kalau cincinnya umpamanya dipakai latihan, terus cincinnya jadi berkerah. Lalu cincin dikasih ke orang. Orang itu pakai cincin itu bisa jadi mental orang-orang yang akan nyerangnya. Akhirnya awalnya lahirnya jimat-jimat dan isim-isim dengan pertimbangan itu tuh. Masuk ke sebuah rumah orang tua, ada keris. Wah, ini jangan-jangan ada kerahnya. Disuruh Jadi benda-benda pusaka zaman dahulu, keris, batu alik, mereka yakini itu berisi kerah. Orang-orang terdahulu diisikan kerahnya, tenaga dalamnya ke sana. Nah, setelah dikasih tenaga dalam, jadi aja benda pusaka. Dikasih ke orang jadi bermanfaat. Nanti orang yang mau merampok tiba-tiba mental sendiri. Dan itu kata mereka ilmiah. Padahal hakikatnya itu syirik. Nanti kita akan bahas beberapa isim tuh, jimat-jimat yang oleh orang-orang yang mempelajari tenaga dalam itu, jimat itu katanya berisi tenaga dalam orang-orang sakti dahulu. Makanya boleh, karena itu ilmiah, bisa dijelaskan secara logika. Seperti benar padahal enggak benar. Oleh karena itu hentikan, dan nanti setan dari kalangan bangsa jin banyak terlibat dan mudah mengotak-atik kita, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Pak Mas. Ya, terlalu panjang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Fawaz bisa dijelaskan lagi, kurang jelas? Iya. Pada hari tadi kami membahas sebuah tabel, sebenarnya ada seorang tokoh yang berkata bahwa seseorang itu bisa dinilai dari jenis tertentu di dalam aturan hukum. Apakah ini benar? Tadi ada angka 20-20 nya apa tadi? Tadi saya dengar ada angka 20-20, apa tadi? Maksudnya ada jus 19-20. Iya. Pak Edi di Unjani kan? Unjani Cimahi berarti? Hah? Ulu Jami, Ulu Jami Jakarta. Barakallahu fiik, Pak Edi. Tayyib. Benarkah karakter manusia bisa ditebak melalui juz-juz tertentu dalam Al-Qur'an? Kalau itu benar, Al-Qur'an bisa dipergunakan seperti itu dan dibolehkan atau bagus dipergunakan seperti itu, maka pasti yang pertama kali ahli dalam hal seperti itu siapa? Nabi, para sahabat, dan para ulama ahli tafsir. Siapa yang paling paham Al-Quran? Nabi SAW. Juga para sahabatnya dan para ulama. Mereka paling ahli. Tidak ada sesuatu pun, ya, kebenaran yang terungkap sekarang tanpa terdahului oleh mereka sebelumnya. Semua kebenaran yang terungkap sekarang pasti sudah didahului oleh mereka. Oleh karena itu, kalau Al-Quran bisa dan boleh dipergunakan untuk menebak karakter seseorang, maka pasti lebih dahulu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan para ulama. Ternyata Nabi, para sahabat, dan para ulama tidak ada satu pun yang menggunakan Al-Quran dengan cara demikian. Ada lagi yang mengait-ngaitkan nomor surat dan nomor ayat dalam Al-Quran dengan nomor-nomor tahun, bulan, dan kejadian. Umpamanya 25 Desember tahun 2013, Coba 25 itu jumlah para nabi. 12 itu adalah jumlah bulan. 2013 itu jumlah nama anu. Coba lihat surat 25 yaitu surah Al-Furqan ayat 12 dan seterusnya. Nah, ini kaitannya ini. Itu murni ra'yu. Itu berbicara tentang Al-Qur'an murni dengan ra'yu tanpa ilmu. Yang dimaksud ra'yu bukan ilmu. Ra'yu itu kebodohan tanpa ilmu. Lawan dari ra'yu adalah ilmu. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Hadis ini juga dikutip oleh Syekhul Islam dalam kitab Muqaddimah fi Usul Tafsir. Dinukil juga Al-Imam Ibn Qayyim dalam Muqaddimah Tafsir menyatakan man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan ra'yu? Maksud ra'yu adalah kebodohannya. Bukan dengan ilmu tafsir yang menjadi alat pokok dalam menafsirkan, bukan, tapi dengan ra'yu, dengan pikiran sendiri yang awam, enggak ngerti bahasa Arab, enggak paham tentang tafsir, dia berbicara Al-Qur'an dengan cara-cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh nabi, sahabat dan para ulama. Siapa orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan ra'yu? Fa asaba, lalu benar omongannya ini benar, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah salah. Benarnya aja salah. Karena benarnya itu kebetulan benar. Tapi sikap dia tanpa ilmu berani berbicara tentang Al-Qur'an sebagai sebuah sikap yang salah. Apalagi kalau omongan yang tentang Al-Qur'an keliru dan salah, maka pasti dosanya berlipat. Oleh karena itulah berbicara tentang Al-Qur'an, baik menafsirkan Qur'an atau menggunakan Al-Qur'an sebagai alat-alat tertentu, alat untuk meramalkan kejadian tertentu, ya, alat untuk menebak-nebak angka tertentu, maka itu menggunakan Al-Qur'an bukan peruntukannya. Bukan untuk itu Al-Qur'an diperlakukan. Oleh karena itu tidak boleh kita menggunakan Al-Quran baik juz tertentu, surat tertentu, ayat tertentu untuk mereka-reka menebak-nebak karakter orang tertentu. Karena itu bukanlah cara yang dilakukan oleh Nabi selesai para sahabat dan para ulama di dalam menjabarkan Al-Quranul Karim. Allahu a'lam bishawab. Silakan Nabi Fawaz. Terima kasih. Kami mendapatkan dari dua kawasan sikap yang berkesesuaian dari balia pendidikan dan satu lainnya lainnya. Selama berkumpulan besar adalah kesesuaian kesyirikan ketika kemarau musim seperti kemarau musim hujan. Kemudian pada zaman berpuluh para petani melihat bintang untuk menentukan masakan, apakah ini juga termasuk perkara kesyirikan? Terima kasih. Melihat bintang untuk menentukan apa? Bercocok tanam. Baik. Ya, dua penanya tadi dari Jember dan dari tempat lain tadi, bagaimana tentang prediksi atau prakiraan cuaca tentang kemarau, tentang hujan. Dulu waktu kita SD SMP ya belajar gampang, kalau musim hujan nama bulannya berakhiran apa? Ber September, Oktober, November, Desember gitu ya. Nah, kalau enggak berberan berarti kemarau. Tapi sekarang ini sudah enggak bisa lagi itu dipegang. Kadang-kadang Januari, Februari terus juga hujan ya. Ya, itu bukanlah termasuk ramalan yang terlarang. Tapi itu tadi lagi tadi perkiraan. Pertama berdasarkan pengalaman. Yang kedua berdasarkan penelitian. Dari ilmu yang khusus untuk itu, mungkin ilmu astronomi atau yang sejenisnya gitu ya. Setelah menelaah arah angin yang masuk ke negeri kita dari mana, kelembabannya bagaimana, kondisi awannya bagaimana, suhunya berapa, hasil penggabungan dari semua data itu lalu disimpulkan demikian-demikian berdasarkan pengalaman yang sudah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu atau mungkin ribuan tahun yang lalu, yang data hasil penelitian tersebut tertuang dalam buku-buku yang kemudian diajarkan. Kemudian dari sanalah orang bisa memperkirakan bahwa bulan anu bakal hujan, bulan anu bakal kemarau. Itu bukan ramalan, tapi itu adalah perhitungan, perkiraan. Makanya kalau dulu disebutnya ramalan cuaca, sekarang mah disebutnya apa? Prakiraan cuaca. Karena itu bukan meramal hal yang gaib, bukan, tapi memperhitungkan kondisi alam yang pengaruhnya terhadap hujan atau kemarau, termasuk tiupan angin, termasuk curah hujannya segimana banyak, apakah akan lebat atau tidak, akan merata ataukah hujan lokal, itu bisa diperkirakan oleh ilmu tentang hal tersebut, maka itu tidak apa-apa. Termasuk para petani melihat posisi bintang untuk masa bercocok tanam. Ini kembali kepada penjelasan tadi. Kalau yang dimaksud melihat posisi bintang itu berdasarkan perhitungan dan pengalaman yang puluhan atau ratusan tahun berpengaruh terhadap curah hujan, oh kalau bintangnya itu letaknya di sana begitu-begitu, biasanya ada hujan. Biasanya nanti terkumpul awan, kemudian akan hujan sekian bulan, lalu ditetapkanlah masa bercocok tanam. Oh kalau bintangnya begini-begini, biasanya umpamanya akan kemarau. Samalah dengan menentukan arah, sama dengan menentukan waktu, gitu ya. Kalau ada hubungan sebab akibat berdasarkan perkiraan, berdasarkan pengalaman puluhan ratusan tahun, dibolehkan. Tapi kalau umpamanya tidak ada penjelasan ilmiah, bukan berdasarkan pengalaman, hanya terwariskan secara turun-menurun tanpa ada penjelasan ilmiah dari ahlinya, maka tidak boleh. Berdasarkan hal itu, lebih baik para petani sekarang tidak memperhatikan bintang untuk bercocok tanam, tapi lihat aja perkiraan cuaca dari BMKG umpama ini sekarang musim hujan apa musim kemarau. Kalau kira-kira kemarau, jangan bercocok tanam, nanti di tengah-tengah mati padinya tanpa bisa dipanen. Tapi kalau menurut perkiraan cuaca berdasarkan perhitungan dengan bantuan alat-alat canggih, oh sekarang musimnya hujan, bagus untuk bercocok tanam, lalu ada anjuran dari pemerintah berdasarkan data itu, boleh, silakan, bagus, tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Fawaz ya. Pertanyaan tentang aura. Aura ini menurut orang-orang yang mempercayainya berupa cahaya tertentu yang keluar dari tubuhnya. Warnanya berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kondisi jiwa dari orang yang memilikinya. Konon ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan seterusnya. Ini termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari tenaga dalam tadi. Apa yang tidak terlihat oleh mata atau tidak terjangkau oleh panca indera kita? Kedua, tidak ada penjelasan ilmiah tentang masalah itu. Ketiga, tidak ada keterangan syariat tentang masalah itu, maka tidak boleh untuk kita percayai dan terlibat di dalamnya. Contoh upaya Allah, ada gak penjelasan dari para ahli sains, umpamanya fisika atau kimia, apa aura itu? dengan alat pendeteksi gelombang tertentu. Kalau itu umpamanya gelombang, pasti terdeteksi. Dan pasti orang yang pertama kali menemukan itu ahli fisika, ya. Dan orang yang menggeluti itu ahli fisika. Mestinya, logikanya begitu. Ya. Kalau tidak ada keterangan secara ilmiah, maka logika tidak menerima. Kedua, kalau tidak ada penjelasan ilmiah tapi tidak terjangkau oleh indera kita, berarti itu aspek gaib. Kalau aspek gaib, lihat ada gak keterangan dari Al-Quran dan Sunnah? Ternyata tidak ada. Kalau keterangan Quran Sunnah atau keterangan syar'i, dalil syar'i tidak ada, dalil hissi juga tidak ada, maka tidak boleh kita percaya. Tapi kan itu real atau nyata dan ada dampaknya. Ya, real atau nyata berarti kalau tidak ada dalil syar'i, tidak ada dalil hissi, berarti ada keterlibatan setan dari kalangan bangsa jin. Maka orang yang bisa melihat aura, mereka memiliki kemampuan itu dengan keterlibatan setan dari kalangan bangsa jin. Orang itu bukan punya kelebihan, tapi orang itu punya kelemahan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Apa kelemahannya? Kelemahannya dia bisa diintervensi oleh bangsa setan. Bukti intervensinya, dia diberi kemampuan untuk itu atas bantuan mereka. Maka itu kelemahan, bukanlah kelebihan. Jadi lihat semua aspek dari dua sisi ini. Sisi syar'i, kalau itu masalah gaib, ada gak keterangan dari sisi syar'i? Kalau gak ada, jangan dipercaya. Kedua, ada gak dalil hissi? Itu penjelasan ilmiah yang empiris. Apalagi umpamanya ada alat yang bisa mendeteksi itu, mendeteksi gelombang. Kalau tidak ada, maka jangan kita percaya. Sudah, salah satu di antara dua ini tidak ada, jangan kita percaya. Dalil syar'i enggak ada, dalil hissi enggak ada, sudah berarti itu tidak ada. Kalau ternyata ada, itu ada keterlibatan setan. Maka jangan kita terlibat dalam hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi di sini memasuki waktu maghrib. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.